mengiklankan pendaftaran pondok pesantren, ya monggo boleh. Ya, artinya itu kan info-info keumatan, silakan. Yang penting jangan pondok teroris ya. Ya, jangan pondok teroris. Pondok teroris ya salah satunya pondok Al-Mukmin, ngeruki. Ya, itu sudah jelas, walaupun mungkin secara hukum positif undang-undang di Indonesia tidak bisa untuk menutup karena semuanya resmi, tapi sudah jelas jalur apa jaringan teroris ya larinya ke sana. Kan itu. Dari 1000 orang lebih, sudah 1000 orang lebih dalam kurun waktu sejak tahun 2002 sampai sekarang ini, sudah 1000 anggota teroris yang tertangkap, yang tertembak, yang tewas, yang dihukum penjara, ada yang sudah bebas. Itu dari 1000 itu hampir semuanya pasti punya kaitannya dengan pondok Ngeruki pimpinan Abu Bakar Bashir. Apa itu tidak cukup sebagai bukti bahwa memang disitulah ideologi itu ditanamkan? Kalau bukan murid langsung, cucu murid. Kalau bukan cucu murid yang pernah belajar di situ, belajar dari orang yang mendirikan pesantren, pendiri pesantren itu pernah belajar di Al-Mu'min Ngeruki, Solo. Kan itu. Pondok Lamongan, Pondok Cilacap. Enggak boleh kalau mengumumkan pondok-pondok teroris. Kan itu. Pondok-pondok teroris tidak boleh diumumkan di masjid, Mas. Masjid enggak boleh. Nah, karena itu walaupun sifatnya info, tapi akan membawa umat ini berpemahaman atau berpemikiran teroris seperti itu. Nas'alullah assalamat wal afiyah. Walaupun secara hukum positif pondok pesantren di sana enggak bisa ditutup. Kenapa? Karena secara kurikulum, buku ajar, buku pegangan siswa itu memang berasal dari Departemen Agama. Tapi kan rekrutmen yang berlaku di kalangan mereka adalah rekrutmen yang sifatnya rahasia, tertutup. Jadi murid-murid di pondok pesantren Al-Mu'min Ngeruki Solo itu ya warga sekitar, orang-orang yang punya semangat Islam tapi mungkin belum tahu yang sesungguhnya seperti apa, direkrut masuk situ. Nah, tapi kemudian bukan serta-merta direkrut jadi jaringan teroris, tidak. Nah, guru-gurunya juga campur di sana. Ada yang guru umum, ada yang guru sama sekali tidak tahu, ada yang guru cuma memang cari pekerjaan. Jadi kalau ditanya, Mas pondok teroris jare sapa ra diajarke? Memang tidak diajarkan secara langsung. Tapi sistemnya rekrutmen. Si A jadi objek rekrutmen misalkan. Di pondok pesantren Mukmin Ngeruki ini, Al-Mukmin Ngeruki ini, si A jadi objek rekrutmen. Itu diteliti orang tuanya pekerjaannya apa? Dari keluarganya ada enggak yang apa namanya? Ditelusuri, ada enggak yang anggota TNI aktif, anggota Polri aktif, diteliti semuanya. Nah, kemudian dia masuk ke sini caranya bagaimana? Nah, setelah itu oh, bersih. Kemungkinan untuk disusupkan kecil, diambil. Lakukan pendekatan, didekatin, kemudian dikasih pelajaran tambahan, sesekali dicoba disentil, punya apa namanya, punya kecemburuan terhadap Islam atau tidak, oh ada, nanti masuk tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, tidak langsung dibaiat, bertahun-tahun baru ada proses baiat, menyatakan sumpah setia, menjadikan si A, si B sebagai amir, pimpinan, sehingga sam'an wa ta'ah, selalu siap mendengar dan taat pada pimpinan. Nah itu rekrutnya panjang. Tapi kalau di kelas, bukunya diaduk-aduk, adanya Al-Usul Thalathah, adanya Fathul Majid, adanya Riyadhus Salihin, adanya Bukhari Muslim, Tafsir Ibnu Katsir, diaduk-aduk, isinya kitab-kitab seperti itu. Kitab-kitab yang memang oleh umat Islam sudah lazim dipakai dan digunakan. Tapi sistem rekrutmennya seperti itu. Nah, ya pada akhirnya semangat yang tidak terbimbing oleh ilmu agama akan berakhir dengan kekacauan. Nah, semangat untuk beragama tetapi tidak dibimbing oleh ilmu jalan yang benar berakhir dengan kekacauan dan kerugian seperti yang terjadi kemarin. Misalkan ya, ada aksi penembakan dan peledakan bom tangan sehingga mengakibatkan korban berjatuhan sampai apa namanya lebih dari 20 orang, ada yang meninggal, ada yang luka berat, ada yang luka ringan, sebagian yang masyarakat sipil, sebagian yang lain adalah apa-apa tugas keamanan. Nah, ini umat Islam apa namanya mengutuk kejadian seperti ini dan para pelakunya. Islam berlepas diri dari kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tidak mengajarkan yang demikian. walaupun diatasnamakan Islam, walaupun para pelakunya atau pendukungnya menilai hal itu sebagai bagian dari jihad fisabilillah, tetapi jihad bukan seperti itu. Jihad fisabilillah bukan seperti itu. Lihat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dalam beberapa kesempatan yang kemudian dilanjutkan oleh khalifah-khalifah setelahnya, Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya, itu sebelum melepas keberangkatan satu pasukan perang, itu sudah mendapatkan pesan, "Ughzu bismillah." Berangkatlah berperang dengan menyebut nama Allah. Artinya ikhlas berperang menyebut Allah. "La taqtulu walidan wala syaikhan." Jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh orang tua yang sudah jompo. Jangan menebang pohon, jangan membunuh binatang. Itu jihad yang sesungguhnya di dalam Islam. Pohon aja gak boleh ditebang. Nah, karena tujuan jihad itu kan untuk memakmurkan bumi, memakmurkan dunia. Nah, kalau semuanya serba dihancurkan, serba dibom, yang terjadi bukan kehidupan di dunia, tetapi kehancuran. Beliau juga berpesan, kalau melewati satu tempat ibadah, kalau dalam bahasa kita gereja, di sana ada para pendeta misalkan yang memang sehari-harinya cuma dalam gereja, tidak terbukti aktif atau terlibat dalam apa namanya rencana menghancurkan umat Islam, tidak boleh diganggu. Gereja itu tidak boleh dibakar, tidak boleh dihancurkan. Nah, kalau sudah ketemu dengan prajurit musuh yang betul-betul menggunakan baju perang, baru perangi. Itu kan ajaran jihad. Jadi bukan asal bunuh. Wah, wong Kristen, pateni wong Katolik, pateni. Enggak. Tapi langsung berhadapan dengan sesama prajurit. Bukan masyarakat sipilnya yang dibunuh. Nah, dalam aksi-aksi seperti itu yang jadi korban siapa? Masyarakat sipil. Anak Ewani nantang marinir Amerika. Kan itu, coro-coro kasarnya seperti itu. Tapi beraninya begitu. Ngelimpe, kan itu ya. Orang sedang lihat-lihat tembak gitar, dar, dibom. Nah, ini bukan bagian dari Islam. Bom bunuh diri juga itu bukan mati syahid, mati sangit. Di dalam Islam tidak ada kok ajaran bunuh diri, sama sekali tidak ada. Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang mengesankan boleh melakukan bunuh diri, itu kalau diteliti lebih dalam bukan bunuh diri. Nah, bukan bunuh diri. Sahabat misalkan maju ke depan, wah gini. Bukan kemudian masyarakat, ayo bunuh saya. Kan tidak. Tapi maju betul-betul, tanting. Baru kemudian terbunuh. Radhiyallahu ta'ala. Bukan kemudian dari awal sudah pasang bom di badan, meledakan, Dibangga-banggakan lagi di video dan seterusnya. Beberapa tahun yang lalu ketika anak-anak muda melakukan aksi bunuh diri, itu kan sebelum melakukan aksi bom bunuh diri, video dulu, pesan sama orang tuanya, "Bapak ibu tidak perlu bersedih, doakan anakmu mati syahid. Kalau doa apa itu anakmu mati syahid, kelak di hari kiamat kita akan dipertemukan. Aku akan berikan syafaat untuk bapak dan ibu." Wah, melankolis banget. Amin. Ngapusi. Seperti itulah syaitan. Zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan yang apa namanya mengesankan bahwa yang mereka lakukan itu bagus, indah, baik. Jihad fisabilillah. Akhirnya pakai ransel besar, isinya bom semua, jalan pakai topi begini di dalam hotel. Dan hotel Marriott, di video. Memang ada petugas yang memvideo detik-detiknya itu. Mulai dari latihan-latihannya di video, jadikan dikompilasi, jadi satu, sebuah CD diperjualbelikan. Sekaligus laporan ke struktur mereka yang ada di pusat sana, di apa, di Suriah, di Irak. Nih, kami apa, jaringan Indonesia sudah melakukan aksi seperti ini. Nah, maka kami perlu bantuan senjata, perlu bantuan ini, perlu dana, minta ternyata. Itu apa namanya? Dokumentasi kejadian. Fala haula wala quwata illa billah. Nah, kaitannya dengan pengumuman pondok pesantren tadi ya.